بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بمن جاءت به الرسل. لما بكي epilepsi yang jenis yang seperti ini, yaitu dengan iqtiran al-aql, menggabungkan akal yang sehat kepada iman, mengimani apa yang dibawa oleh Rasul, an takun al-jannah wa an-nar nusiba aynayhi wa qiblat qalbihi, sehingga dia menjadikan surga dan neraka di hadapannya, di hadapan kedua matanya, di hadapan hatinya, jiwanya, selalu menghadirkan ahlul dunya, ahlul matulat wal afadihim, dan dia selalu menghadirkan bahwasanya ahlul dunya akan selalu mendapatkan malapetaka, kerugian, kehancuran, wawuku'uha khilal jarim kama waqi'al qatr, dan terjadinya itu semua kepada rumah-rumah mereka seperti terjadinya hujan yang menyirami mereka. Wahum sar'a la yufiqun, dalam keadaan mereka terkalahkan, tidak bisa sadar lagi. Keadaan seperti ini, keadaan yang seperti ini, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa ma asyaddada hadha as-sar', betapa susahnya penyakit epilepsi yang tingkatannya seperti ini. Walakin lama ammatil baliyatu bihi bihaitu la yara illa masru'an, akan tapi karena yang namanya ujian malapetaka sudah menyeluruh, yang mana dia tidak bisa melihat kecuali dia dalam keadaan terkalahkan, tertindas, dalam keadaan terkena penyakit. Lam yasir mustaghriban wala mustankiran, sehingga dia pun tidak aneh, karena memang dianya saya sudah sakit, dia pun tidak mengingkari. Balsar al-kafratu masru'in a'in mustankir mustaghrib khilafah, bahkan seringnya, kebanyakannya karena saking dan seringnya dikalahkan, ditindas oleh syaitan, oleh roh-roh jahat, dia pun tidak mengingkarinya. Na'udzubillah. Dan susah kalau dia sebut, dia terkalahkan oleh syaitan. Fa'idha radallahu bi'abdin khairan, sebaliknya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pada seorang hamba kebaikan, Allah sadarkan dia dari penyakit ini. Panazar ila abna'i dunya masru'in hulula yaminan hululahu yaminan wa shimala ala ikhtilaf tabaqatihim, dan dia pun melihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, mereka akan terkalahkan, mereka akan dikuasai oleh setan di kanan dan di kiri mereka, sesuai dengan kadar tingkatan-tingkatan mereka. Faminhum man atbaqa bihil jununu, di antara mereka yang terkena gila. Waminhum man yuhiku ahyanan qalilatan, ada juga di antara mereka tingkatannya yang sadar sedikit, kumat lagi, sadar sedikit, kumat lagi. Wa ya'udu bihi wa ya'udu ila junudi, kembali lagi kepada gilanya. Waminhum man yuhiku maratan wa yajanna ukhra, kadang sadar, kadang gila lagi. Idza afaqa 'amal ahli al-ifaqah wal 'aql, kalau dia sadar maka dia normal, kembali lagi seperti manusia-manusia normal yang lainnya. Tsumma yu'awidu as-sar'a fa yaqa fi at-tahabbud kemudian dia pun tertimpa dengan roh-roh jahat ini, epilepsi, penyakit ini, dia pun waliyazubillah kacau, dia pun galau, dia pun nam terkena dan terkalahkan oleh roh-roh jahat yang tidak stabil akhirnya dirinya, bimbang, nah, dan ruwet, mumet, dan buntet, ya, mampet, nggak bisa berpikir, nah, sudah dikalahkan oleh syaitan, na'udzubillah, takhabut, cacatan, nggak bisa berpikir dengan jelas dan jernih, gamblang, lurus, tidak bisa. Sudah dikalahkan oleh syaitan. Na'udzubillah. Wallahul musta'an wa sallallahu alaihi wa sallam.